Galatia, pasalaannan. Eto kupusile eto. Ya kedin ni mesa tau jampa empugauk dosa. Ya to kamun turu roh Allah Ta'ala. Lami patuju rampai jo tau lakolalan kameloan. Apalami jagai to kalemi. Danggi mi turu tau dan pugauki. La sibalian kamun pasan pamawan mi. Sangaya mojo laminim pugauki to aturan na almase. Ya kedin ni tau sangabang kalena makeguna. Apa teda na tongan, ya membango-bango in kalena. Padalam pares saki kaleta kumua, melo raka, batu teda raka na melo to panggau kanta. Ya ke melo mi, mane ki wading masanang. Apa teda ta wading pasibanding i panggau kanna to lain. Sanga si mesa-mesa tau, padalam pebalian kalena. Ya to ton tarima pangajaran na puang isal mase, padala na tawa-tawa i barakaan na solaguruna. Danggi mito bango-bango i kalemi, nasaba iya to puang Allah Ta'ala, teda nawading di paningoy, apa to natanan tau, ya mola na pebuay, sanga iya to tonturu bang kamaduangan penawan na, lalolongan kasaburan, na iya to tonturu pang patujun na roh Allah Ta'ala, na nampak katuan melo teda capaan. Danggi tamarosom pugau kameloan, nasaba iya keteda tamaroso, nang laden pisen talolongan nito aselekna. Ya mojo, ya naden una pawatu di benki, ta manggok melo lako padanta rupa tau. Labi pole palako sile to padanta to matappa. Kita matumba matonggona te hurupu banguki kumati. Ya to guru tangtongan, madong rila napakalabih tau. Naparuku kamumpogok sunna, dikua na danggi napakario rioi do Yahudi sanga pengajaran kaju sitamben na almase batonan na kumua kamatian na mandara almase jau kaju sitamben lampu penjaji to melo tau nasaba yauna to tompugauk sunna teda na turu ngasan ni to aturan agama apayara na kabudai kempugauk kamu sunna anna pemajaui penawan na kumua na turu ito Galatia to pengajaran ki. Ya te aku, teda kulam pemajaui penawangku. Apa mpakalabi na puang tak puang isa almase, tomang kamamate jau kaju si tamben. Ya mojo, ya to tolino na atoranna, teda mubuan na laku aku. Susi to aku laku tolino, nasabak to disunna, batu to tang disunna, pada teda na paralu. Apa ya to paralu, ya moto katuan baru. Den na upa, na benni puang Allah Ta'ala kama masyanna sola kama sannanganna sininna tonturui te pengajaran ya moto umma'na puang Allah Ta'ala danggi mo na den tau susaina nasabak buda mo lape jo kaleku tobutinna kumua umma'na na puang isa den naupa nawarakai taruh kamu puang isa almasih amin salangki mati Paulus.